bahwa suratannya mempertemukan kita berdua. Ku berharap dirimu tempat terakhir ku berlabuh, labuhkan kelak di dermakanya sungai syurga. Sesungguhnya hanya kuasanya yang berdaya meneguhkan cinta di dalam doa. Ku munajatkan cinta kita terjaga meski badai cobaan datang menerpa. Kuatkan hati untuk selalu saling menjaga untuk selamanya. Yang ku mau kita menua bersama hingga tiba saatnya menutup mata. Selamanya ku peluk erat dirimu dalam doa, bahkan ketika raga ini tak lagi ada. Bersatu dalam keabadian, di dalam doa ku munajatkan cinta kita terjaga meski badai cobaan datang menerpa. Kuatkan hati untuk selalu saling untuk selamanya. berhenti.